Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'du. Bapak, ibu dan saudara-saudaraku jamaah di Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali bertemu dan berkumpul di masjid kita ini untuk melanjutkan kajian rutin kita di dalam pembahasan ya kitab Masail Jahiliyah. Ya, kita akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan Masail Jahiliyah yang artinya adalah budaya-budaya orang-orang jahiliyah. Bagian yang ketiga ya. Pada pertemuan kita yang telah lalu telah kita bahas kebudayaan, kebiasaan orang jahiliyah yang pertama yaitu dalam ibadah mereka dengan perantara, dengan wasilah orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang soleh yang sudah meninggal. Ya, ini kebiasaan orang jahiliyah yang pertama. Kemudian yang kedua, kebiasaan orang jahiliyah adalah tafarruq, berpecah belah di dalam perkara agama maupun di dalam perkara dunia. Tidak ada jamaah, persatuan, persaudaraan di antara mereka. Ya, pada malam hari ini kita akan membahas Masail Jahiliyah yang ketiga, budaya orang jahiliyah yang ketiga, agar kita bisa menghindari dan tidak sama dengan kebiasaan-kebiasaan yang jelek pada zaman jahiliyah. Apa itu? Adalah anggapan ketaatan kepada pemimpin merupakan suatu kehinaan. Ya, ini budaya yang berkembang yang ada pada zaman-zaman jahiliyah dulu seperti ini. Pada zaman jahiliyah yang berlaku adalah hukum rimba. Ya, hukum rimba itu artinya orang yang kuat, kuat, maka dia yang berkuasa, dia bebas berbuat apa saja dan tidak mau hidup di bawah orang lain, di bawah kekuasaan, kepemimpinan orang lain. Kalau orang itu hidup di bawah kekuasaan, kepemimpinan orang lain itu suatu kehinaan, kerendahan, menunjukkan kelemahan dirinya. Ya, harus menjadi orang yang kuat, tidak mau tunduk di bawah seorang pemimpin. Bahkan kalau perlu berperang, ya, berkelahi, berperang di dalam memperebutkan kepemimpinan, sehingga peperangan-peperangan itu terus dan sering terjadi pada zaman jahiliyah. Ya, setiap hari perang, setiap minggu perang, setiap bulan perang, itu sudah hal yang biasa. Pembunuhan terjadi di mana-mana, itu suatu hal yang biasa. Pencurian, perampokan, sudah sesuatu yang biasa pada zaman jahiliyah, karena tidak adanya kepemimpinan, ketaatan kepada pemimpin. Semuanya ingin jadi pemimpin. Ya, sehingga dengan peperangan-peperangan itu tidak ada keamanan, ketentraman dalam kehidupan mereka. Ya, ini keadaan orang jahiliyah zaman dulu itu seperti itu. Sehingga apa? Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, fa innahu man farqa al jama'ata shibran famata famitatun jahiliyah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah, jamaah di bawah seorang pemimpin, hidup sendiri, tidak mau taat kepada seorang penguasa, seorang pemimpin, seorang pemimpin, maka orang tersebut seandainya dia mati, maka dia mati itu mati dalam keadaan jahiliyah. Ya, kalau ada orang zaman sekarang tidak mau ikut aturan pemerintah, tidak mau taat dengan pemimpin, hidup menyendiri, bebas, tidak mau taat, kalau dia mati, maka matinya itu seperti mati orang jahiliyah. Walaupun dia mengaku Islam, walaupun dia sholat, puasa, zakat dan haji, akan tetapi kalau tidak taat dengan kepemimpinan, seperti matinya orang jahiliyah zaman dahulu. Ya, karena apa? Ya sama antara orang jahiliyah dengan orang zaman sekarang, sama. Ya, yang tidak mau taat kepada pemimpin, hidup sendiri, sama orang jahiliyah seperti itu. Maka jika ada orang zaman kita seperti itu, maka matinya seperti matinya orang zaman jahiliyah, zaman dahulu. Ya, ini maksud arti mati jahiliyah itu seperti itu. Karena orang jahiliyah keadaannya seperti itu. Ya. Kemudian setelah itu, bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu zaman jahiliyah. Setelah datang agama Islam, diturunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, turun Al-Qur'an, maka di dalam ajaran Islam, dalam ajaran Allah, disyariatkan, dianjurkan seseorang itu hidup berjamaah, hidup secara ukhuwah, menjadi persaudaraan berjamaah di bawah seorang pemimpin, ya, berkelompok berjamaah di bawah seorang pemimpin dan mentaati aturan-aturan pemimpin tersebut. Ya, dalilnya di dalam surat An-Nisa ayat ke-59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, kita orang yang beriman, yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atiullaha wa atiur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul Allah, wa ulil amri minkum, dan ulil amri. Ya, ulil amri itu siapa? Ulil amri itu dua, umara wal ulama. Ya, ulil amri itu para pemimpin-pemimpin wilayah dan pemimpin-pemimpin agama, mentaati keduanya. Dalam perkara agama ada pemimpin ulama, dalam perkara-perkara dunia taat dengan pemerintah. Ya, ini setelah datangnya Islam. Tidak boleh sendiri-sendiri, tidak boleh membuat aturan masing-masing, tetapi harus hidup berjamaah. Ada seorang pemimpin yang mengatur. Ini setelah Islam datang, kebiasaan budaya jahiliyah itu ditinggalkan, dihapus. Ya. Kemudian juga di dalam agama Islam, ketaatan kepada pemimpin itu suatu ibadah, suatu kemuliaan. Ya, berbeda dengan pada zaman jahiliyah. Kalau zaman jahiliyah, taat kepada pemimpin itu hina, rendah, kerendahan. Tapi di dalam Islam, ketaatan kepada pemimpin itu kemuliaan. Ya. Dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepadaku, kepada Rasulullah, maka dia telah taat kepada Allah. Wa man asani faqad asallah, dan barang siapa yang ingkar durhaka, tidak mentaati petunjuk tuntunan dari Rasulullah, maka dia telah bermaksiat durhaka kepada Allah. Wa man ata'a amiri faqad ata'ani, dan barang siapa yang taat kepada pemimpin, ya, amir, pemimpin-pemimpin yang diangkat di kalangan umat Islam, maka dia telah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man asa amir, dan barang siapa yang durhaka, tidak mau taat kepada pemimpin, faqad asani, maka dia telah durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa di dalam Islam itu harus mentaati kepada manusia, taat kepada pemimpin? Ya, kenapa di dalam Islam itu, kenapa kok seperti ini? Jawabannya, karena apa? Bahwa dengan adanya ketaatan terhadap aturan seorang pemimpin akan menimbulkan keamanan. Ya, kalau aturan itu ditaati, ya, tidak boleh mencuri, tidak boleh merampok, tidak boleh membunuh, semua rakyat mentaati aturan-aturan dari pemimpin, maka kehidupan itu akan tenang, damai, dan tenteram. Ya. Kalau kehidupan itu tenang dan damai, maka ibadah juga bisa baik. Ya. Kita sholat ke masjid tenang, hati kita khusyuk, tumanina, sujud rukuk tenang. Ya. Kita mau puasa tenang, bisa baik. Naik haji juga lewat pemerintah, ada yang mengatur, ada yang mengkoordinasi dengan baik, bisa lancar kalau ada aturan. Tetapi kalau tidak taat kepada pemimpin, keadaan kacau, ya. Keadaan tidak tenang. Kalau keadaan kondisi tidak tenang, ibadah juga tidak tenang, tidak khusyuk, tidak tuma'nina, tidak bisa baik, ya. Akidah juga tidak bisa terlaksana dengan baik, ya. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita perhatikan, kalau kita pelajari, kita membaca Sirah Nabawi. Nih, sirah itu cerita perjalanan hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu beliau hijrah, nih, hijrah di kota Mekah. Di Mekah tidak bisa ibadah dengan baik karena diteror oleh orang musyrik, diganggu oleh orang-orang musyrik. Boten saged, tidak bisa ibadah dengan baik. Maka Rasulullah dan para sahabat diperintahkan untuk hijrah, pindah. Dalam keadaan Rasulullah itu pergi meninggalkan kota Mekah dengan sedih, ya, karena Mekah adalah tempat kelahiran beliau, tempat yang paling beliau cintai, ya, tanah yang terbaik di muka bumi adalah Mekah. Tetapi dalam rangka untuk keamanan, ya, beliau diperintahkan hijrah oleh Allah ke kota Madinah. Tujuannya apa? Hijrah ke kota Madinah biar tenang ibadah. Kalau di Mekah ibadah bisa, tapi tidak tenang, tidak tentram, maka tidak baik. Sehingga diperintahkan hijrah agar bisa tenang ibadah. Kemudian di kota Madinah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali beliau datang ke kota Madinah itu, apa yang beliau kerjakan? Beliau membuat perjanjian damai dengan orang Yahudi, ya. Beliau datang ke kota Madinah, ketemu dengan orang Yahudi. Di kota Madinah sudah ada orang Yahudi, membuat perjanjian damai, hidup tenang, tidak saling menyerang, ya, agar bisa tentram ibadah. Kemudian beliau menyatukan antara orang Khaus wal Khazraj, ya, orang Ansar, orang penduduk kota Madinah yang sering berselisih, berperang, suku Aus dan Khazraj dipersaudarakan. Tidak boleh berperang. Kemudian mempersaudarakan antara orang Muhajirin dan Ansar, dipersaudarakan. Ya, ini pertama kali beliau seperti ini, membuat perjanjian damai agar hidup tenang. Setelah hidup tenang, yang kedua beliau bangun masjid, ya. Setelah itu bangun masjid untuk bisa ibadah di masjid dengan baik. Maka dengan ketenangan, ketentraman, dengan ibadah yang khusyuk, akan timbul kekuatan. Semakin banyak umat Islam, kemudian semakin kuat imannya, ya. Maka setelah itu Islam menjadi kuat, bisa mengalahkan orang musyrik di kota Mekah. 8 tahun berikutnya bisa menguasai kota Mekah. Setelah itu bisa mengalahkan Persia, bisa mengalahkan Romawi, ya. semuanya itu dengan apa? Pondasinya dengan kesenangan, ketenteraman hidup dan ketaatan terhadap pemimpin. Ya, Rasulullah sebagai pemimpin ada aturan yang ditaati, hidup tenang, ibadah tenang. Kalau ibadah tenang, iman semakin kuat. Maka kalau iman semakin kuat, maka akan jayalah agama Islam. Ya. Ini sebab ya, kenapa agama Islam itu mewanti-wanti harus taat pemimpin, taat pemimpin. Kenapa seperti itu? Karena memang dalam rangka mendukung ibadah, dalam rangka mendukung akidah. Ya. Semuanya bisa terlaksana dengan baik kalau ada keamanan, ketenteraman di suatu tempat, suatu wilayah. Ya, sebaliknya kita lihat tempat-tempat yang di situ tidak aman, seperti negara Yaman sekarang perang, negara Suriah perang. Ya, zaman dulu ya, pada waktu yang dulu, negara Yaman itu pada waktu tenang tidak ada perang, maka banyak ulama ya, dan banyak para penuntut ilmu ya, saya dan banyak orang-orang datang ke negara Yaman dalam rangka belajar kepada ulama, bukan hanya dari Indonesia, dari Amerika, dari Britania, Britania itu pundi, Inggris, dari Faransa, Faransa itu pundi, Perancis, dari seluruh dunia datang ke negara Yaman. Untuk apa? Untuk belajar ilmu agama kepada para ulama. Karena negara Yaman tenang, ibadah sholat tenang, belajar tenang, membaca Al-Quran tenang. Negara Yaman maju dan terkenal ya. Tapi sekarang dengan memberontak, alasannya memberontak, pemimpinnya jelek, pemimpinnya zalim, harus diganti, kata mereka ya, memberontak kepada pemerintah. Sekarang apa jadinya negara Yaman? Kelaparan, makan saja enggak ada, penyakit ya bersebar di mana-mana, tidak ada lagi para ulama, tidak ada lagi para penuntut ilmu, sudah pergi mencari tempat yang lain yang lebih aman. Ya, negara Yaman sudah tidak ada kelebihannya lagi, karena gara-gara tidak mentaati pemimpin. Ya, gara-gara seperti itu. Negara Suriah, ya, Suriah ya, juga keadaannya sama seperti ini. Ya, ini bisa kita jadikan pelajaran. Tidak ada satupun sejarah yang membuktikan memberontak kepada pemimpin itu akan menjadikan lebih baik kehidupan. Tidak ada satupun sejarah sejak zaman Uthman bin Affan sampai zaman ini, tidak pernah terjadi pemberontakan kepada pemimpin itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Tidak pernah terjadi dalam sejarah. Sehingga kita harus belajar agama dari kita gunakan, sejarah kita perhatikan ya, agar kehidupan kita tertuntun dengan baik. Ya. Nah, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam masalah ketaatan kepada seorang pemimpin itu dilihat dari dua sisi ya. Dari dua sisi. Yang pertama adalah dari sisi kepribadian, sisi personal pemimpin tersebut. Ya, pemimpin itu keadaannya, kondisinya seperti apa? Kemudian yang kedua, dari sisi aturannya, produk undang-undangnya, orangnya dilihat, dan aturan undang-undangnya juga dilihat. Nah, ya, dari sisi sosok kepribadian seorang pemimpin itu wajib ditaati selama mereka masih muslim. Ya. Ya, jadi kondisi seorang pemimpin yang kita taati bagaimana? Selama dia itu masih Islam, muslim. Walaupun ada kekurangan-kekurangan dalam ya, kondisi kepribadian mereka muslim tetapi masih berbuat dosa, muslim tetapi masih berbuat maksiat. Selama masih muslim, walaupun ada kekurangan-kekurangan, tetap kita taati. Intinya selama dia masih muslim dalam lingkaran Islam. Ya, dalilnya Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat Imam Muslim, yaqulu ba'di a'immatun la yahtajuna hudaya. Akan ada setelah Rasulullah itu meninggal, a'immatun pemimpin-pemimpin la yahtajuna hudaya, yang tidak menggunakan petunjuk. Pemimpin yang jelek, yang jahat, tidak menggunakan petunjuk Rasulullah. Wala yastannuna bisunnati, tidak melaksanakan sunnah-sunnahku, tuntunanku. Wa sayakunu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin, dan di antara mereka ada rijal, ya, para laki-laki, artinya para menteri-menteri atau para pembantu-pembantu di sekitar pemimpin itu, orang-orang yang hatinya seperti hatinya syaitan. Fijud mani insin, walaupun bentuknya manusia tapi hatinya syaitan. Artinya pemimpin yang ada kekurangan dikelilingi oleh orang-orang jahat, itu akan ada. Qala, maka para sahabat berkata, kaifa asna'u ya Rasulullah, bagaimana yang aku lakukan jika menemui keadaan seperti itu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, tasma'u wa tuti'u lil amir, tetap dengarlah dan taatilah pemimpinmu itu. Wa in duriba dhahruka, wa in duriba dhahruka, walaupun ya punggungmu dipukul, disiksa. Wa uqina maluka, walaupun hartamu dirampas. Fasma' wa atik, tetap dengarlah dan taatlah kepada mereka. Ya, walaupun secara kondisi kepribadian ada kekurangan selama masih muslim. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, ma'aqamus sholat, selama mereka masih mendirikan sholat, masih membebaskan kalian sholat, tidak melarang kalian sholat, ya, ini berarti masih muslim. Ini dari sisi kepribadian, ya. Intinya selama masih muslim, walaupun ada kekurangan apapun, tetap ditaati selama kekurangannya itu bukan dari sisi agama, ya, Islam. Kemudian yang kedua, dilihat dari sisi aturan atau produk undang-undangnya, ya, maka ya kita taat kepada undang-undang, aturan dari pemerintah, selama aturan-aturan itu aturan yang baik sesuai dengan syariat, tidak melanggar syariat. Jika ada aturan-aturan yang melanggar syariat, ya kita tidak taati, ya tidak taati, tetapi bukan berarti kemudian memberontak kepada mereka. Ya, wajib Rasulullah mengatakan wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan taat dalam keadaan suka atau tidak suka, selama kecuali jika diperintah dalam keadaan maksiat. Ya, jika diperintah dalam untuk bermaksiat, maka jangan mendengar dan mentaati perintah tersebut. Ya, tetapi tetap menjaga jamaah, menjaga persatuan. Ya, contohnya apa? Misalnya yang sedang apa? Mungkin pada zaman ini perintah tentang kewajiban zakat profesi misalnya. Ya, ada aturan setiap pegawai negeri setiap gajian tiap bulan itu dipotong untuk zakat profesi. Ya, kalau kita lihat secara hukum asal di dalam Islam, tidak ada namanya zakat profesi. Adanya zakat mal, zakat harta setiap tahun, ada zakat peternak, ada zakat pertanian, perdagangan. Tapi kalau tiap bulan dipotong, itu tidak ada. Adanya tiap tahun dikumpulkan selama satu tahun dan mencapai nisab. Ya, berarti aturan ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya, kita maka kita ingkari, kita tidak taati. Tetapi bukan berarti kemudian apa? Menolak aturan tersebut, ya sudah tetap dikeluarkan zakat apa profesi, tapi niatkan itu sedekah. Ya, diniatkan sedekah. Nah, karena suatu keharusan kita ingkari dalam hati, ini tidak ada tuntunannya di dalam Islam dipotong. Ya, ini sebagai sedekah, sebagai infak suatu kebaikan. Ya, walaupun bukan suatu zakat. Ya, dan hal-hal yang lain. Intinya diingkari dalam hati tapi tetap mendengar dan mentaati kepada pemerintah, tidak memutus persatuan dan tali jamaah. Ya, ini ya Bapak, Ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masail jahiliyah yang ketiga. Budaya dan kebiasaan orang jahiliyah yang ketiga seperti itu. Insyaallah kita lanjutkan kebudayaan, kebiasaan orang-orang jahiliyah, masail jahiliyah yang keempat pada pertemuan berikutnya. Ya. Sebelum kita akhiri, jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas, monggo silakan disampaikan. Ya, baik, kita akhiri kajian kita sampai di sini. Subhanallahumma wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.